awal ngaji teng Yogya. Wis Pak Wirano difitnah. Miftahe kok diceluk Gus sangka ngendi? Dari dulu saya paling tidak mau berbicara soal nasab. Sampai akhirnya Kiai Suryah NU Klaten, Pak Kiai Mukhlas Hidaf ngaji. Miftah niko keturunan bahasan besari Ponorogo. Kulo megah keramat gandul. Dadi wong ampuh iki kudu mergawake dhewe, ora kudu wong tuwane. Mila kula ora tau ngomong nasab, kula ora tau ngomongke bahasan besari. Bahasan besari niku sinten putrane Kiai Ilyas. Kiai Ilyas niku sinten putrane Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari niku sinten putrane Khatib Anom. Khatib Anom niku sinten putrane Mbah Abdul Mursad Tukum makame wonten Kediri. Mila lak hal teng Hasan Besari mesti sing ngaji kula. Soalnya napa kula keturunan nomor 13 saking bahasan besari. Tapi selama itu kula mah ngomong-ngomongke Mbah ngoten niku nyuwun sewu. Apa hebate gedhe mergo mbahne. Sorry. Aku ora kudu maceluk Gus, ora kudu maceluk Kiai, ora kudu maceluk Abah. Miftah ki maceluk bajingan ya ora apa-apa. Ruwet. Kowe ning dalan ketemu aku he bajingan ora apa-apa. Ayo jajalan. Jajalan. Nan, tenan ora apa-apa. Iki disesani lho. Disesani karo Gus Ilmi sing Gus tenan. Lah kok lak Gus-gusan. Ayo bajingno. He Miftah kowe bajingan ora apa-apa. Kula paling kowe mule untukmu suwe tak kan. Andani. Andani. Ora apa-apa. Sampai tiang-tiang niku durung rapat kula dikabari Pak Wirana nek kok ngrapatke jenengan Gus. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kula duwe guru teng Sragen, namine Abah Sarif Hidayatullah, sing ngajari kula kendel. Nasab ilmune saking Mbah Marzuki Giriloyo. Kula niku diajari kendel kali Abah Sarif niku napa? Gara-gara kholeh Mbah Marzuki sing didhawuhi ngaos niku Abah Sarif. Mergo santrine Mbah Marzuki. Saksine Mbah Marzuki wedok jaman sakmonten. Awal-awal Gus Miftah muncul teng Yogya iki niku. Begitu aja ngaos Abah Sarif mboten kersa. Aku moh li ngaji. Lah ngopo bupatine ra teko kok ora ana lawane? Akhirnya nopo zaman samanten kula kelingan sing ngaos niku kedai Abah Sarif kalih Kiai Halwani Berjan Purworejo. Nopo sarunge Abah Sarif niku moro-moro dikalungke kula. Le, kowe sing munggah panggung. Lah kula kaget, lah sing diaturi Abah ora sing munggah awak. Akhirnya kula munggah panggung. Pertama kali kula diseseni kalih Mbah Nyai Marzuki. Langsung Mbah Nyai Marzuki apik kalih kula gara-gara niku. Kula sing ngajari kendel niku Abah Sarif. Abah Sarif ngendikan apa kalih kula? Utusane Gusti Allah pilih ora kena wedi ora kena meden-medeni ora kena jaluk siap dijaluki mila lak sak dikin jaluk kali kula niku menawa jangan yes. Pandan kula koni Gus Miftah luar biasa kadang-kadang gak ngerti kula bulan suro ngerti ni kok tuh kan cekin piye tanggapannya rame sepi ya Gus. Wah, limang itu. Lagu yang suruh ini tak bikin kalah rame kali lun desa kembang. Dilalah pedok bulan mulut ini ungu dilalah kok sepi. Tapi kok tak bikin dia rame. Sepi Agus terung yuto. Dilalah bulan Agustus pas rame rame nih. Dia tak bikin rame. Wah rame Gus alhamdulillah berdiri tanggapan. Kini balik nang bulung yuto. Utang. Bila kula kelingan dhewe Abah niku. Le, senajan to kelas e awake dhewe urung wali. Senajan to kelas e awake dhewe iki mung santri, tapi kowe kudu nyontok ilmune wali. Napa, Pak? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah. Ora usah dirasa wedi, Le. Lah menungso wis ra ono sing ngancani awakmu sing ngancani Gusti Allah. Niku keke kula tak sowani kabeh. Macem-macem niku. Dadi kula niku kok duwe rasa sedih no mboten. Arep difitnah kaya apa kula belas kok duwe rasa susah no mboten. Pun biasa. Kula niku tau susah pisan gara-gara anak kula umur 2 taun ra kuat kok susu kula malah susah niku. Zaman Mas Aki umur 2 taun bunda njaluk dhuwit nggih tumbas susu kula ora mbasi susu kula malah susah. kuat-kuatnya nyusu, orang-orang kok ke susu. Akhirnya benbengi kula rebutan susu kali anak kula.